Betawi ketinggalan zaman ademi. Siapa bilang anak Betawi pade betingke? Yeah. Siapa bilang anak Betawi pade buaye? Anak Betawi ketinggalan zaman katene. Anak Betawi gak berbudaya katanya. Aduh sialan, misi dul anak Betawi asli. Kerjaan ke sembahyang mengaji, tapi jangan bikin nie sakit hati. Siapa bilang anak Betawi pade buaye? Mana anaknya? Sini panggil. Siapa bilang anak Betawi pade betingke? Siapa? Gak ada ngomong. Jangan berani sih. Siapa bilang anak Betawi pade buaye? Gak ada. Takutin sama Bang Dul. Anak Betawi ketinggalan zaman katanya. Anak Betawi gak berbudaya katanya. Aduh sialan, misi dul anak Betawi asli. Kerjaannya sembahyang mengaji, tapi jangan bikin sembahyang mengaji, tapi jangan bikin dia sakit hati. Ini diberi sekali.